Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-6 dari mulai Jumadil Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 11 Januari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bitta'aliqati ala Syarhis Sunnah lil Imam Al-Barbahari, yang merupakan penjelasan atau syarah dari karya Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah di dalam Syarhus Sunnah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas kaidah yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, yakni Al-Imam Al-Barbahari, ketika beliau mengatakan fanzur rahimakallah kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanik khassatan fala ta'jalan. Janganlah kalian terburu-buru dalam menerima sebuah kesimpulan, menerima sebuah pernyataan, menerima sebuah hukum dari mereka-mereka yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan tersebut, terkhusus mereka hidup di zamanmu. Insyaallah ta'ala penggalan dari kaidah ini akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan pada waktunya. Dan dari syarah atau penjelasan yang telah ternukil dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, kita telah membahas perkataan beliau hafizahullah wa ra'ah, wa rubbama yakunu kalamahu katsiran lakinnahu jahilun laisa indahu syai. Karena bisa jadi seorang yang hidup di akhir-akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, zaman yang penuh dengan tuduhan-tuduhan dusta, zaman yang penuh dengan caci makian, rubbama yakunu kalamuhu katsiran, mereka itu bisa saja mengutarakan, menjelaskan penjelasan-penjelasan yang banyak, ucapan-ucapan yang banyak. Lakinnahu jahilun laisa indahu syai' minal fiqh. Akan tetapi hakikatnya mereka adalah seorang yang jahil. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti ilmu syar'i, tidak memahami kaidah-kaidah ahli sunnah. Laisa indahu syai' minal fiqh. Mereka ini tidak mengerti permasalahan-permasalahan agamanya. Bal indahu sihrun. Mereka hanya memiliki sihir. Artinya mereka bisa menyihir pendengaran orang-orang, meyakinkan pendengaran orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang ada di hadapan mereka, hatta yaghurran nas, sehingga mereka bisa menipu manusia yang berada di sekitar mereka, para pengikutnya. Jadi dijelaskan dengan penjelasan yang sok ilmiah, dengan penjelasan yang seakan-akan itu adalah bahagian dari kaidah-kaidah salaf, itu adalah penjelasan dari a'immatus salaf. Akan tetapi ternyata target mereka yaghurran nas, yaitu mengelabui manusia yang berada di sekitar mereka, para pengikut mereka. Wa tadhaharu bi annahu 'alimun. Kita lanjutkan perkataan Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Beliau mengatakan yatadhaharu bi annahu alimun. Bisa jadi orang tersebut menampakkan bahwasanya dirinya adalah seorang alim. Wa bi annahu fahimun, menampakkan dirinya adalah seorang yang fahim, faham dalam urusan-urusan agamanya, faham dengan kaidah-kaidah salafiyah. Wa bi annahu mufakkir, dan bisa jadi dia menampakkan dirinya sebagai orang yang pemikir. Artinya bisa mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan sendiri, bisa mengeluarkan kaidah-kaidah sendiri, yang mana kaidah-kaidah tersebut dijalani olehnya dan para pengikutnya. Wa anhu dzalik, atau yang semisalnya, kata beliau, hatta yughran nas, sampai dia ini bisa menipu manusia yang ada di sekitarnya. Wa yakhruja bihim anil haqq, dan pengikut-pengikutnya tersebut dibawa oleh orang tersebut keluar dari kebenaran, keluar dari al-haq. Falaisal ibratu bikathratil kalami wa syaqshaqatihi, maka patokan utamanya, ini faedah dan sekaligus kaidah yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah. Falaisal ibrah, dalam kita mengambil, menuntut ilmu syar'i, mengambil apa-apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari warisan-warisan beliau, falaisal ibratu bikathratil kalami wa syaqshaqatihi. Ketika kita memilih guru, memilih orang-orang yang akan kita belajar padanya, ibrahnya, patokannya bukanlah seorang yang kathratul kalam, ucapannya banyak, penjelasannya mudah untuk difahami, bukan itu patokannya. Wa syaqshaqatihi, asyaqshaqah maksudnya adalah al-fasahatu fil kalam, ucapan-ucapannya fasih dalam menyampaikan apa yang di dirinya, apa yang menjadi akidahnya, apa yang menjadi kesimpulannya. Dia adalah orang yang sangat fasih menyampaikannya. Bukan itu yang menjadi tolak ukur, kata beliau. Balil ibrah, ibrah ketika kita mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ibrah patokan utama dalam kita mencari jalan keselamatan, jalan kebenaran, bima fihi minal ilmi, kita melihat apakah orang tersebut, apakah da'i tersebut, apakah syekh tersebut memiliki ilmu yang berada di atas kebenaran ataukah tidak. Jadi harus dibedakan antara al-ilm dengan asyubah, ilmu-ilmu yang benar-benar bisa mengantarkan kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala, dan syubuhat-syubuhat, yang mana syubuhat ini disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita ketahui bersama. Dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam mensifati asyubuhat, la ya'lamuhunna katsiran minan nas. La ya'lamuhunna katsiran minan nas, tidak diketahui oleh mayoritas dari manusia. Ini namanya syubuhat. Katsir minan nas, tidak mengetahui, yang mayoritas dari kaum muslimin, mayoritas dari thalabatul ilm tidak mengetahui, itu adalah sebuah kesalahan. Sehingga berangkat dari kaidah ini, kita harus memilih benar-benar kepada siapa kita mengambil ilmu, sehingga yang masuk kepada diri kita bukan syubuhat, tapi benar-benar al-haq, benar-benar kebenaran yang bisa mengantarkan kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Balil ibratu bima fihi minal ilm, maka ibrahnya, patokannya ketika kita mencari ilmu syar'i adalah kita mencari orang-orang yang memang memiliki ilmu tersebut. Wa ma fihi minat ta'sil, dan apa yang mereka miliki dari akidah-akidah, dasar-dasar pemikiran yang selamat, yang sesuai dengan akidah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tidak mujarradud da'awa, bukan hanya sekedar anggapan kamilah yang berada di atas orang dai, seorang syekh, seorang guru yang memiliki ucapan yang sedikit tersebut muassal, akan tetapi ucapannya dibangun di atas kaidah-kaidah yang salimah, dibangun di atas prinsip-prinsip salafiyah. Yakunu anfa'a bikathirin, bisa jadi ucapan orang yang sedikit tadi bisa memberikan manfaat jauh lebih banyak dibandingkan siapa? Dibandingkan min kalamin kathirin, dibandingkan orang yang mengucapkan, menjelaskan dengan ucapan-ucapan yang panjang lebar, penjelasan-penjelasan yang banyak, musyaksyakin, dengan fasahah, dengan kefasihan dari apa yang dia miliki. La tamsaku minhu fa'idatan illal qalil. Orang yang kedua, da'i yang kedua, syekh yang kedua, tidak bisa kita dapatkan faedahnya kecuali sedikit. Karena ucapannya banyak, tidak bisa kita tangkap faedahnya kecuali sedikit. Jadi patokannya bukan kita lihat dari bagaimana dai tersebut, bagaimana guru kita ini menjadi seorang yang sempurna, ucapannya luar biasa, faedahnya banyak. Patokannya apakah dia berada di atas al-haq ataukah tidak? Apakah dia mengikuti prinsip akidah ahli sunnah ataukah tidak? Apakah dia berada di tariqus salaf ataukah sudah keluar darinya? Kalau masih berada di atas tariqus salaf, masih menjunjung tinggi, masih menghargai prinsip-prinsip akidah ahli sunnati wal jamaah, itu yang diambil ilmunya. Walaupun mungkin ketika kita hadir di majelis orang tersebut, yang ada di tengah-tengah kita hanyalah ngantuk, bosan, jenuh, tapi dia berada di atas al-haq, ikuti itu. Jangan sampai yang jadikan kita, yang menjadi patokan bagi diri-diri kita, mencari guru, mencari da'i, mencari seorang pengajar yang fasahahnya luar biasa, faedah-faedahnya luar biasa, sangat banyak, akan tetapi dia sudah keluar ternyata dari tariqus salaf. Sudah banyak syubhat-syubhat bersemat di dalam fikirannya. Dia membahas masalah fikih luar biasa, 1, 2, 3, permasalahan pertama, kedua, ketiga, faedah demi faedah. Kita tidak ngantuk, kita akan terus mencatat faedah demi faedah, hadis demi hadis, penjelasan demi penjelasan. Akan tetapi dai tersebut, pengajar tersebut sudah keluar dari al-haq, percuma. Tidak ada yang bisa kita ambil dari orang yang sudah keluar dari jalur kebenaran. Wa hadha huwa al-waqi' fi zamanina, kata beliau hafizahullah wa ra'ah, dan inilah kenyataan yang ada di zaman kita sekarang ini. Yakthurul kalamu wa yaqillul ilmu, banyak orang-orang yang pandai berbicara tapi ilmu-ilmu mereka itu sedikit. Ini kenyataan yang ada di zaman kita sekarang. Sekian banyak orang bisa untuk menyampaikan faedah yang dia miliki, sekian banyak orang bisa menyampaikan kesimpulan yang dia miliki, logika berpikir yang dia miliki, apalagi di zaman media sosial seperti sekarang. Siapapun bisa mengeluarkan statementnya, siapapun bisa membantah si fulan, siapapun bisa membantah Syekh Allan, siapapun bisa membantah Imam fulan, semuanya bisa dengan adanya media sosial. Tambah jauh sekarang, tambah sulit kita bisa menyaring mana orang-orang yang berada di atas al-haq dan mana orang-orang yang berada di atas ad-dalalah wal-iyadu billah. Oleh karenanya ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita harus benar-benar teliti dalam mengambil ilmu agama. Kita harus benar-benar teliti dalam mengambil faedah-faedah ilmiah. Jangan kita jadikan patokan Ustadz fulan, da'i fulan, syekh fulan, enak kita mendengarnya, tertarik terus, tidak jenuh, tidak bosan. Jangan, jangan itu yang dijadikan patokan. Yang dijadikan patokan adalah benar-benar dia berada di atas al-haq, walaupun penyampaiannya kurang baik misalkan, ikuti terus. Itu akan membawa keberkahan lebih banyak dibandingkan kita memiliki ilmu, ilmu, ilmu, ternyata ilmu yang kita gali, ilmu yang kita dengarkan dari ustadz da'i fulan, ternyata sudah keluar dari al-haq. Ilmu yang kita serap adalah ilmu ghairu nafi'in, ilmu yang tidak bermanfaat, yang hanya bisa mendatangkan sikap dan sifat takabur, kesombongan pada diri kita. Wal'iyadzu billah. Kemudian kata beliau, yakthurul qurra wa yaqillul fuqaha, orang yang pandai membaca, orang yang pandai menyampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, penjelasan para imam banyak. Yaqillul fuqaha, akan tetapi di zaman kita ini sedikit para fuqaha yang paham urusan agamanya itu sedikit. Bisa dihitung dengan jumlah-jumlah yang terbatas. Karena mayoritasnya al-qurra, kata beliau, hanya sekedar menyampaikan, tidak diamalkan apa yang disampaikan tadi. Seperti apa yang telah kita ketahui dari penyimpangan-penyimpangan mereka, kaum Khawarij. Ketika mereka membaca dan berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang berani berhukum dengan hukum selain hukumnya Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang kafir. Dalilnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kesimpulannya keluar jauh dari al-haq. Keluar jauh dari kebenaran. Yang kesimpulan mereka dari ayat tersebut, kita boleh menghalalkan darah-darah penguasa kita boleh merongrong kekuasaan mereka, memberontak, melakukan kudeta, dan yang semisalnya. Ini kesimpulan yang sangat jauh dari penjelasan a'immatul mufassirin yang ada di zaman para salaf. Ayatnya sama, tapi dia tidak faham dengan pemahaman yang para salaf. Pemahaman para salaf menunjukkan bahwa mereka-mereka, para penguasa yang semoga senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memiliki tiga kriteria, tiga tingkatan. Kalau mereka benar-benar menginjak-injak Al-Qur'an, menghinakan Al-Qur'an, tidak menganggap Al-Qur'an, baru dikatakan sebagai penguasa pemimpin yang kafir. Faulaika humul kafirun. Demikian kondisinya. Al-Qur'an tidak dianggap, hijab dilarang, azan tidak boleh dikumandangkan, dihinakan hukum-hukum Islam, pemimpinnya kafir, penguasanya kafir, jelas. Tapi ingat, di sana ada dua kriteria, ada dua tingkatan yang lainnya, bahwa penguasa itu masih bisa dihukumi sebagai seorang yang zalim dan masih bisa dihukumi sebagai seorang yang fasik. Belum tentu kafir. Dia memiliki hukum selain hukum Al-Quran, selain hukum As-Sunnah. Tapi ternyata kita saksikan masih mengagungkan Al-Quran, masih mengagungkan Sunnah. Tapi dengan kelemahan iman yang ada di sisi penguasa tersebut, kita tidak bisa mengamalkan Quran wa Sunnah di negara kita. Bisa masuk ke dalam orang-orang yang zalim, bisa masuk ke dalam orang-orang yang fasik. Ini kondisinya. Maka mereka yang berdalil dengan Al-Quranul Karim tidak selamanya benar. Maka dibedakan di sini antara Al-Qurra dengan Al-Fuqaha, kata beliau. Al-Qurra hanya membaca, menyampaikan ayat-ayat Allah, hadith-hadith Nabi SAW. Tapi ternyata, la yafqah. Mereka tidak memahami apa yang keluar dari ayat-ayat Allah, apa yang keluar dari lisan-lisan Nabi SAW. Apa yang keluar dari hadith Ar-Rasul SAW. Wal-fiqhu laysa huwa bikathratil kalam. Beliau memberikan kaidah lagi. Yang namanya pemahaman, al-fiqhu laysa bikathratil kalam, pemahaman kita terhadap agama al-Islam, terhadap ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, laysa huwa bikathratil kalam au kathratil qira'ah. Pemahaman itu bukan hanya sekedar banyaknya penjelasan. Kita bisa memahami ilmu, bisa memahami Al-Qur'an, bisa memahami sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dengan kathratul kalam, banyak mendengarkan penjelasan, wa kathratil qira'ah, dan banyak membaca. Itu bukan satu-satunya jalan untuk memahami ilmu-ilmu syar'i. Di sana ada banyak jalan yang lain, di antaranya apa? Addu'a, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu, oleh Allah Subhanahu wa taala, afwan, kepada nabinya alaihi salatu wassalam, wa qul rabbi zidni ilman. Katakanlah wahai Muhammad, rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Bukan hanya dengar penjelasan-penjelasan terus, bukan hanya membaca-membaca terus. Itu salah satu tariqah, salah satu cara, metode, na'am. Tapi kalau kefakihan pemahaman seorang dengan agamanya hanya dibatasi dengan perkara-perkara tersebut, la, itu merupakan kesimpulan yang salah, kata beliau. Al-fiqhu, pemahaman agama ini, laisa huwa bikathratil kalam, bukan dengan banyaknya penjelasan, au kathratil qira'ah, atau banyaknya kita membaca, au jaudatil kalam, atau fasihnya seseorang dalam menyampaikan risalah al-Islam, au husnit ta'bir, atau indahnya ucapan-ucapan yang dia miliki. Yaqulu syair, beliau membawakan sebuah syair, yang mana syair ini menunjukkan kepada kita bahwa tergantung dari sisi mana kita melihat. Ada sebuah hal yang indah, ada sebuah hal yang sangat manis, sangat terpuji di tengah-tengah manusia, bisa jadi di pandangan orang lain itu adalah satu hal yang sangat jelek. Ini beliau akan membawakan syairnya. Fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi. Begitu banyak orang-orang yang memperindah ucapan-ucapannya. Apa tujuannya? Tazyinun li batilihi, untuk menutupi, memperindah kebatilan-kebatilan yang ada di sisi mereka. Sekian banyak orang, sekian banyak sekte, sekian banyak kelompok ahlul bid'ah wa dhalal, mereka memperindah penjelasan-penjelasan mereka agar menyerempet, mendekati pemahaman para salaf. mendekati pemahaman ahlu sunnati wal jamaah, mendekati hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Tapi ternyata kondisi wakainya, kondisi nyatanya sangat jauh berbeda, jauh panggang dari api. Maka kata beliau, menukilkan syair ini, fi zukhrufil qawli tazyinun li batilihi. Mereka para ahlul bid'ah wa dhalal akan menghiasi ucapan-ucapan mereka dengan ucapan-ucapan yang indah, penjelasan-penjelasan yang mudah difahami, analogi-analogi yang mungkin masuk ke dalam logika-logika berpikir kita. Tujuannya tazyinun li batilihi, untuk memperindah kebatilan-kebatilan mereka. Karena kalau pertama kali kaum Syiah sudah menyampaikan Abu Bakar kafir, Umar kafir, ditinggalkan mereka oleh para pengikutnya. Kalau belum fanatik, pertama kali mereka turun di masyarakat kaum muslimin, langsung dibongkar seperti itu kesesatan-kesesatan mereka, akidah-akidah yang ada di sisi mereka, akan ditinggalkan mereka oleh kaum muslimin. Akan tapi pertama-tama disampaikan kita harus mencintai Ahlul Bait. Pertama-tama disampaikan kita harus menghargai mereka, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus menghargai mereka, keluarga-keluarga dekat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian yang seterusnya. Begitu pula sekte-sekte yang lain, kelompok-kelompok yang lain. Bahkan ternukil dari sebahagian mereka, mereka menutupi kebatilan mereka dengan membahas karya-karya ulama ahli sunnah. Tidakkah kita melihat kaum Daesh, ISIS, kelompok mereka membahas kitab tauhid di majelis-majelis yang ada, membahas kasyfus syubhat di majelis-majelis yang ada di sisi mereka, qawaidul arba, usulul thalatha, karya-karya Imam Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Apakah dengan pembahasan yang mereka lakukan ini, majelis-majelis yang mereka kerjakan ini, artinya mereka berada di atas al-haq dengan kesimpulan-kesimpulan yang ada di sisi mereka sendiri, tidak kembali kepada pemahaman para salaf? Maka kita harus berhati-hati untuk berpindah-pindah majelis. Saya ingin mencoba di majelis fulaniyah, saya ingin mencoba mendengarkan di majelis alaniyah, di majelis A, majelis B, dan yang seterusnya. Hati-hati. Dengan tujuan apa? Insyaallah ta'ala saya akan bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Saya bisa membedakan antara kebenaran dengan kesalahan. Hati-hati. Jangan bermain-main dengan syubuhat. Asyubuhat, kata para ulama, khattafah walqulubu dha'ifah. Syubhat itu menyambar dalam kondisi hati kita dhaifah, lemah, mudah untuk tersesat, mudah untuk dirasuki, disusupi dengan kerancuan-kerancuan berfikir. Hati-hati. Karena ahlul batil, ahlul bid'ah wa dhalal, mereka tidak akan menampakkan kesesatan mereka sebelum mereka mendapati pengikut-pengikut mereka ini sudah sangat loyal kepada mereka. Orang-orang yang membenci Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair tidak akan menampakkan Syekh Rabi' itu jahil, Syekh Rabi' itu demikian. Tidak akan. Mereka akan, Syekh Rabi' itu luar biasa, Imam Jarh wa Ta'dil fi hadzal 'asr, muzakka 'inda Syekh Al-Albani, muzakka 'inda Syekh Ibn Baz. Terus dipuji-puji Syekh Rabi'. Tapi mereka menyembunyikan kaidah atau akidah yang ada di sisi mereka ketika mereka tidak ingin menerima fatwa-fatwa beliau, wejangan-wejangan beliau. Nanti akan mereka keluarkan satu syubhatnya, kenapa kita tidak menerima ucapan dari Syekhuna Rabi'? Karena Syekh Rabi' dikelilingi oleh orang-orang jelek. Satu syubhat masuk ke dalam diri kita, oh iya, memang orang-orang di sekitar Syekh Rabi' orang-orang yang jelek. Akhirnya kita percaya. Oleh karenanya Al-Imam Muhammad Ibn Sirin menasehati kita, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Ilmu ini, inna hadzal ilma, ilmu ini adalah dinun, agama kita. Fanduru, perhatikanlah, amman ta'khudhuna dinakum, dari siapa kita mengambil agama-agama kita ini. Ilmu-ilmu yang ada di tengah-tengah muslimin itu kepada siapa kita mengambilnya. Hati-hati. Karena syubhat-syubhat itu akan senantiasa terpatri, tertanam pada diri-diri kita kalau hati kita sudah menyerapnya. Sulit kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang bisa meluluhkan, menghancurkan syubhat-syubhat tersebut. Kalau tidak, termakan kita dengan fitnah-fitnah yang ada. Kemudian pada syair yang berikutnya, wal haqqu qad ya'tarihi su'ut ta'biri, dan kebenaran itu qad ya'tarihi, ya'tarihi maknanya yusib, su'ut ta'bir, bisa jadi kebenaran itu diutarakan, dijelaskan dengan penjelasan yang kurang baik, dengan penjelasan yang kurang indah. Kita mungkin berpikir dua kali, berpikir tiga kali, apakah ini kebenaran? Apakah ini al-haq? Apakah mungkin seorang Syekh Rabi Ibn Hadi Umair menghukumi bahwa orang-orang yang muta'assib, orang-orang yang fanatik terhadap Muhammad bin Hadi sebagai orang-orang yang telah keluar dari Salafiyah? Apakah mungkin? Kita berpikir, padahal ini al-haq. Ucapan Syekhuna Rabi Ibn Hadi Umair ketika ditanyakan, Syekh, sekian banyak orang masih berta'assub, masih berfanatik kepada Muhammad bin Hadi. Kata Syekh apa? Laisu bis salafiyin, kharaju minas salafiyah. Mereka sudah keluar dari salafiyah. Mereka bukan lagi bahagian dari salafiyin. Kenapa? Baru beberapa hari yang lalu Syekhuna Rabi' ibn Hadi mengatakan bahwa pengikut atau mereka yang berta'assub fanatik terhadap Muhammad bin Hadi, ma indahum illa hawa. Mereka itu tidak memiliki kecuali hawa nafsu. Artinya apa? Al-haq sudah jelas. Al-haq sudah ada di hadapan mereka. Tapi mereka tidak ingin mengambil al-haq tersebut karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Begitu pula keadaan-keadaan para mubtadi'ah yang lainnya, yang mereka akan meninggalkan al-haq karena tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Jamaat Raja yang tidak menerima fatwa dari para masyayikh, dari para ulama al-kibar, khususnya Syekh Rabi Ibn Hadi Umair, tentang sesatnya Jam'iyah Ihya Uturath. Kenapa tidak diterima? Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sekian banyak dana sudah dialirkan ke pondok-pondok pesantren mereka, sekian banyak dana sudah dialirkan ke ma'ahad-ma'ahad mereka, yang mana mereka diharuskan untuk diam dari kesesatan-kesesatan Ihya Uturath. Diam. Mereka tidak akan berani menyuarakan al-haq. Mereka tidak akan berani berbicara tentang Abdurrahman Abdul Khalik, kesesatannya dia. Diam. Karena Abdurrahman Abdul Khalik tokoh dari yayasan tersebut. Diam. Tidak akan membahas kesalahan-kesalahan aqaid yang ada di sisi Abdurrahman Abdul Khalik. Dan sekian banyak sekte-sekte yang lainnya pun demikian. Ketika al-haq sudah ada di hadapan mereka, tidak mereka ambil disebabkan satu, tidak sesuai dengan hawa mereka. Hawa nafsunya lain arahnya, arahnya ke kanan hawa nafsunya. Tapi al-haq itu ternyata ke arah kiri. Mereka akan tinggalkan jalur kiri, mereka akan berjalan ke arah kanan. Mereka akan tinggalkan al-haq bersama orang-orang yang berada di atas al-haq tersebut. Tidak akan mereka anggap. Inilah apa yang ada di sisi kebenaran. Terkadang kebenaran itu, kata penyair ini, akan dijelaskan dengan sesuatu yang tidak akan masuk ke dalam logika-logika berpikir. Su'ut ta'bir, penjelasannya mungkin kurang baik, sehingga al-haq itu sulit untuk diterima. Taqulu hadza majajun nahli tamdahuhu. Kemudian akan diberikan di sini sebuah kaidah seperti yang kita isyaratkan tadi, sebuah benda yang di sini akan diisyaratkan madu. Madu itu tidak semua orang menganggapnya itu adalah hal yang baik. Ketika orang sudah tidak senang dengan madu tersebut, akan dicela. Walaupun itu adalah obat, walaupun itu adalah satu hal yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala, syifa obat madu itu, seperti yang ternukil dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Taqulu hadza majajun nahli tamdahuhu. Sebuah madu. Engkau akan memujinya dan mengatakan bahwa itu adalah majajun nahl. Majajun nahl artinya hasil dari perut seekor lebah. Jadi perut lebah itu kalau dikeluarkan ada madu, manis, luar biasa, memberikan sekian banyak manfaat, obat bagi mereka-mereka yang memiliki al-marad, penyakit. Tapi tidak serta-merta madu ini akan diterima semua orang sebagai sesuatu yang baik. Ada juga orang yang tidak senang terhadap khasiatnya madu. Apa yang dia katakan? Wa in tasya, kalau engkau mau menjelek-jelekkan unsur madu tersebut, qulta, kamu bisa mengatakan qulta dza qai'u zanabiri. Wa in tasya qulta dza qai'u az-zanabiri. Kalau kamu mau, kamu bisa mencela baiknya madu tersebut dengan kamu ucapkan apa? Dza qai'u az-zanabiri. Madu itu bukan hasil dari perutnya lebah. Tapi madu itu apa? Hasil muntahannya lebah, al-qai. Karena kita mencela. Posisinya kita akan mencela sesuatu yang baik. Padahal hakikatnya itu adalah sesuatu yang baik. Tapi kita tidak ingin menganggap itu sesuatu yang baik. Ini adalah satu hal yang jelek, harus kita cela, harus kita jelek-jelekkan, harus kita caci maki. Apa? Itu bukan hasil dari perut lebah, itu muntahannya lebah. Lihat bagaimana al-haq atau satu hal yang indah bisa dilihat dari dua sisi. Ini baru satu contoh yang kaitannya dengan madu. Madu dilihat dari sisi kanan, bagus, bermanfaat sekian banyak. Tapi dilihat dari sisi yang lain, orang mencelanya, itu hasil dari muntahannya lebah. Wali'adzubillah. Insyaita, kemudian beliau mengatakan, menjelaskan dua syair ini. Insyaita antam dahal asla, sakulu hadha majajun nahli. Kalau kamu ingin memuji madu tersebut, maka kamu akan mengatakan, ini adalah majajun nahl, hasil dari perut lebah tersebut. Wa in dhamamtahu qulta, kalau kamu ingin mencelanya, menjelek-jelekkannya, hadha qai'un, ini muntahan dari lebah tadi, bukan hasil perutnya, muntahannya. Merubah makna, ternyata bisa menjelek-jelekkan sesuatu. Ini yang kaitannya dengan satu hal yang mungkin kita lihat sebagai sesuatu yang sangat biasa. Apalagi urusannya din, apalagi urusannya agama, apalagi urusannya akidah, manhaj, pemahaman para salaf. Pemahaman para salaf telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemahaman para salaf telah direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekian banyak ayatnya, sekian banyak hadisnya telah kita bahas dan telah kita ketahui bersama. Tapi subhanallah, di sisi lain pemahaman para salaf dicaci maki oleh sebahagian ahlul bidah wa dhalal. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka laki-laki, kami pun laki-laki. Mereka berhak untuk berpemahaman, kami pun berhak untuk berpemahaman. Sama-sama berhak untuk memahami ayat-ayat Allah, memahami hadis-hadis Nabi. Ini kalau sudah dilihat dari sisi yang lain. Padahal telah jelas rekomendasi Allah, rekomendasi Nabi-Nya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Urusan madu saja bisa dibolak-balik. Apalagi agama al-Islam yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang zaman yang penuh dengan fitnah, sataftariku hadhil ummah fa innahu man ya'ish minkum fa sayakhtilafan katsira. Hadis-hadis lainnya yang menunjukkan bahwa Islam ini akan terasing, Islam ini akan diliputi dengan fitnah-fitnah yang ada, semakin jauh zaman maka semakin banyak fitnah yang terjadi dan yang selamat hanyalah satu golongan, yaitu mereka yang benar-benar berkondisi seperti apa yang ada di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya. Hadza qai'un badlu mujajin. Taqulu hadza mujajin nahl, al-mujaj, yani al-asl, mujajin nahl ay al-asl, madu. Kamu bisa mengganti hasil dari perut lebah tersebut, lafaz mujaj bisa kamu ganti dengan qai', muntahan dari lebah. Wa badlu nahl taqul az-zanabir. Az-zanabir maksudnya adalah dzubabun sigharun. Dzubab as-sigar. Sesuatu yang terbang menyerupai lalat tapi dia lebih kecil. Dzubab sigar. Jadi kalau kita tidak ingin memuji madu itu bukan berasal dari lebah. Madu itu bukan berasal dari hasil perut lebah, tapi berasal dari muntahannya lebah. Kalau kita juga tidak mau menyebutkan lebah, kalau lebah mungkin masih ada sisi kemuliaannya, walaupun muntahannya mungkin masih bisa dimanfaatkan. Tapi dijelaskan di dalam syair ini, az-zanabiri, az-zanabir dzubabun sigharun, itu muntahannya hewan-hewan yang terbang yang kecil-kecil itu. Tidak mau dia menyebut dengan lebah. Dia ganti lafadz lebah dengan sesuatu yang terbang, hewan yang kecil-kecil. Ini kata beliau, fal balighu, orang yang pandai untuk memutar, membolak-balikkan fakta, yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak, bisa dan sangat ahli untuk merubah-rubah yang demikian. Merubah-rubah al-haq menjadi al-batil. Menjadikan al-batil seperti al-haq. Disamarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Fal balighu yuqallibul haqqa batilan. Maka seorang yang baligh, seorang yang pandai untuk mengolah kata, dia akan membalik, memutar balikkan fakta yang hak menjadi al-batil. Wal batil haqqan. Kemudian kebatilan akan dia rubah menjadi kebenaran. Bibalaghatihi, dengan modal ucapannya yang indah tadi. Dengan modal keahliannya dalam mengolah kata-kata, menyampaikan. Siapa bilang tahlilan bid'ah? Ini hadisnya, ini dalilnya. Di zaman Nabi SAW tidak pernah dikenal ibadah yasinan. Berarti kalau ditinggalkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya, bukan bahagian dari amalan soleh. Tapi di zaman sekarang, oleh orang-orang yang baligh tadi, orang-orang yang pandai untuk mengolah-ngolah kata, amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW menjadi amalan yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, menjadi al-haq. Siapa bilang kita tidak menerima ucapan Syekhuna Rabi'? Sampaikan satu bukti, dua bukti. Ini kami menerima, ini kami menerima. Bukti pertama, bukti kedua, terus sampai kepada bukti ketiga, bukti keempat, yang memang ternyata terbukti. Mereka meninggalkan fatwa Syekh Rabi' ibn Hadi Umair, mereka diam, bahkan menyebarkan syubhat-syubhatnya. Ini orang-orang yang baligh, pandai mengolah-ngolah kata, memutarbalikkan al-haq menjadi batil, al-batil menjadi al-haq. Sesuatu yang ada menjadi tidak ada, sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Kemudian kata beliau, fahdhar min hadza, berhati-hatilah dari model orang yang semacam ini. Pintar mengolah-ngolah kata. Bukan si fulan yang membatalkan acara ini. Bukan si Allah yang membatalkan acara itu. Tapi yang membatalkan acara fulan adalah Ustadz Allan yang berasal dari kota ini. Siapa Ustadz Allan? Seorang yang baru di pondok tersebut. Siapa beliau bisa membatalkan acara besar yang rutin dilakukan? Siapa beliau? Hafizahullah wara'ah. Pasti ada otak di balik pembatalan tersebut. Siapa otaknya? Itulah yang baligh tadi, pandai untuk mengolah-ngolah kata, memutarbalikkan hak menjadi batil, al-batil menjadi al-haq. Walihadza hadzara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita, mentahdzir kita, min fasihil lisan, agar kita tidak menjadi orang-orang yang fasihil lisan, sok memfasih-fasihkan, belagak, pintar dalam menyampaikan sesuatu, menjelaskan sesuatu. Ini kita ditahdzir, kita diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasallam, jangan menjadi model-model orang yang semacam ini. Walihadza hadzara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min fasihil lisan alladhi yatakhallalu bi lisanihi kama tatakhallalul baqaratu bi lisaniha. Orang yang pintar untuk membolak-balikkan fakta, pintar untuk membolak-balikkan al-haq menjadi batil, batil menjadi al-haq, hati-hati. Nabi SAW telah memperingatkan agar kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, innallaha yubghidul baligha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berlagak fasih, orang-orang yang sok fasih dalam penjelasannya. Dia bisa memutar al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Allah Subhanahu wa taala membenci model orang-orang yang semacam ini. Kalau tidak mau menerima kebenaran, terang-terangan bicara, ya saya tidak mau menerima kebenaran, karena di sisi saya kebenaran bukanlah yang ada di sisi Anda. Jelas-jelas bicara, jangan dikaburkan di tengah-tengah muslimin, jangan dijadikan syubhat. Bingung kaum muslimin khususnya salafiyin menilai Anda, apakah Anda sudah keluar dari al-haq ataukah belum. Bingung, karena tidak ada kepastian dalam ucapan-ucapannya. Maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha yubghidul baligha, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci orang-orang yang berlagak fasih dalam berbicara. Minar rijalil ladzi yatakhallalu bilisanihi kama tatakhallalul baqaratu bilisaniha, sebagaimana orang-orang yang pandai mengolah-olah kata tersebut, pandai memutarbalikkan fakta, pandai memutarbalikkan al-haq menjadi al-batil dan sebaliknya, itu orang-orang yang mempermainkan lisannya, memperindah ucapan-ucapannya, sehingga di tengah-tengah pengikutnya dia dirasa atau dianggap sebagai seorang yang menyampaikan al-haq, al-haq dan al-haq. Ternyata tidak demikian. Ternyata yang disampaikan adalah syubhat, syubhat dan syubhat. Ngomong terang-terangan, saya tidak setuju dengan Ustaz Fulan. Jangan ngalur ngidul kesana kesini. Ada markas center, ada pengkondisian salafiyin dan yang seterusnya dari ucapan-ucapan dia. Terang-terangan, saya tidak setuju dengan dakwah yang dilakukan oleh Ustaz Fulan. Saya tidak setuju dengan yang dilakukan oleh Syekh Fulan dan yang seterusnya, terang-terangan. Sehingga orang bisa melihat, oh ini toh Anda sekarang. Jangan dipermainkan pemahaman-pemahaman salafiyin. Jangan dipermainkan pemahaman-pemahaman kaum muslimin. Kasihan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala membenci orang yang berlagak fasih dalam berbicara, yaitu orang-orang yang memainkan lisannya, memperindah ucapan-ucapannya, memutarbalikkan hak menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq, sebagaimana lembu sapi yang memainkan lidahnya ketika akan memakan rumput atau makan makanannya. Kalau kita melihat seekor sapi, dia ketika makan makanannya berbeda dengan hewan-hewan yang lain. Kalau hewan-hewan yang lain dengan giginya, tapi sapi akan mengeluarkan, mengulurkan lidahnya, digeser kanan, digeser ke kiri. Ini dia permainkan lidahnya untuk bisa mendapatkan rumput, untuk bisa mendapatkan makanan untuk dia makan. Ini permisalan yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka lah orang-orang yang baligh, orang-orang yang berlagak fasih, yang suka memutarbalikkan al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kita melanjutkan ucapan Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Di akhir penjelasannya beliau menjelaskan hadzara min hadza, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita untuk menjauhi orang-orang yang semacam ini, yang pandai mengolah-olah kata, yang pandai memutarbalikkan fakta, yang pandai untuk merubah al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Wa qala, dan Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan dalam sabdanya, inna minal bayani la sihron, sesungguhnya pada penjelasan yang disampaikan oleh seseorang itu terkandung unsur sihir. Maksudnya ya'ani yasharul asma'a, kata beliau. Maksudnya adalah ketika penjelasan tersebut bisa menyihir pendengaran-pendengaran mereka yang mendengarkannya, menyihir orang-orang yang berada di sekitarnya, yang ternyata diakui, oh ternyata ini kebenaran. Akhirnya mendatangkan sebuah kesimpulan yang kesimpulan tersebut jauh dari al-Islam. Seperti keadaan atba' kaum sufi ya, yang akhirnya mereka berkesimpulan, oh ternyata maulid nabi itu boleh, oh ternyata tahlilan itu boleh. Atau sebahagian kaum haddadiyah yang mereka menyimpulkan, oh ternyata di sekitar Syekh Rabi adalah orang-orang yang jelek, bitanatun sayyiatun. Kenapa mereka bisa berkesimpulan demikian? Karena mereka mendengarkan penjelasan-penjelasan tadi dari orang-orang yang baligh, yang benar-benar bisa menyihir pendengaran-pendengaran mereka, al-haq menjadi al-batil, al-batil menjadi al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah, atau intaha kalamuhu hafizahullah wa ra'ah. Selesai penjelasan beliau. Insyaallah ta'ala beliau akan menyambung penjelasan ini dalam kaidah-kaidah yang masih pada kaidah yang ketujuh, yang insyaallah ta'ala akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya biidznillahi ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada malam hari ini. Afwan, tolong nasihatkan kepada ikhwah yang masih sering nonton film bola dan menontonkan kepada anaknya, memperbolehkan anaknya untuk menonton bola. khususnya kepada ikhwanana jazakumullahu khairan wa nuhsinu dhann bikum, yang berkaitan dengan hukum menonton bola ini telah dibahas oleh para ulama kita. Paling tidaknya ada unsur dhayaul waqt di sana. Antum akan membuang-buang waktu, karena biasanya kalau live siaran langsung akan disiarkan di pertengahan malam. Ya late kalau seandainya waktu-waktu tersebut antum pakai untuk tahajud, qiraatul Quran dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Yang kedua, belum lagi antum harus melihat kepada aurat-aurat yang ada di para pemain bola tersebut. Belum lagi ada iklan-iklannya. Sekian banyak madharat. Sekian banyak madharat dibandingkan manfaat. Apa manfaatnya? Hanya mengetahui kubu fulan atau grup fulan atau kelompok fulan telah menang dari kelompok yang lainnya. Sudah, sebatas itu. Enggak ada unsur manfaat yang lebih. Mungkin hanya sekedar memuaskan penasaran antum, yang mungkin dengan cara antum bertahajud, berqiyamul lail, qiraatul Quran dan yang semisalnya akan lebih mendatangkan as-sakinah, ketenangan pada diri-diri antum dan membawa keberkahan kepada keluarga-keluarga antum. Apalagi sampai dipersilahkan juga anaknya untuk menonton bola, artinya sama, sang anak juga akan teracuni dengan apa yang ada di sisi pertandingan-pertandingan tersebut. Jadi jauhkan diri-diri kita dan anak-anak kita dari syubhat-syubhat syaitaniyah semacam itu. Wallahu a'lamu bissawab. Manfaatkanlah waktu yang ada untuk banyak-banyak mengambil bekal kita untuk di akhirat kelak. Afwan, ana mau nanya, apakah bercadar hukumnya makruh? Kata ustaz, di tempat ana cadar itu makruh karena wajah adalah alat identitas. Allahul musta'an. Bagaimana ustaz tadi menyikapi tentang kondisi sahabiyat, kondisi para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dari kalangan wanita? Bagaimana ustaz tersebut menjelaskan tentang kondisi istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang semuanya berhijab, yang semuanya menggunakan cadar, belum lagi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat Allah Jalla wa Ala. Apakah perintah-perintah tersebut tidak menunjukkan al-wajib? Maka pertanyaan inilah yang disampaikan kepada ustaz di tempat antum. Apakah perintah dalam Al-Qur'an menunjukkan hal yang makruh, yang dibenci? Maka jawabannya kembali kepada ustaz tersebut, karena bercadar merupakan perintah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hal ini merupakan satu hal yang sangat-sangat diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam dan ditekankan oleh beliau dengan praktek yang ada di tengah-tengah beliau, sahabiat, kemudian ahali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya bercadar menutup wajahnya. Aisyah ketika ada di hadapan orang-orang ajanib, wanita apa laki-laki asing yang bukan bahagian dari mahram Aisyah, langsung menutup wajahnya. Ini kondisi istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kepada para talabatul ilm, terkhusus akhir majelis ini, di sana terdapat risalah yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang berjudul Risalatul Hijab. Itu sangat baik untuk kalian miliki, karena di sana memiliki perincian-perincian penjelasan yang nantinya akan dibahas pula tentang syubhat-syubhat yang mengatakan hijab ini bukan bahagian dari sunnah, hijab ini atau cadar ini bukan bahagian dari perintah Allah dan Rasulnya. Risalatul Hijab, risalah yang kecil tapi memiliki manfaat yang sangat luar biasa, bisa antum ambil dan bisa antum pelajari. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Ini yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.